Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوان وأخوات في الله رحمكم الله. Sekarang kita masuk Riyadhus Shalihin beserta syarahnya Tafsirul Nazirin oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Kita sekarang masuk bab yang baru lagi, yaitu bab nomor ke-98. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, istihbabu adh-dhahab ila al-'Eid wa 'iyadatil marid wal hajj wal ghazw wal jinazati wa nahwiha min tariqin war ruju'i min tariqin akhar litaktiri mawadhi'il ibadah. Ini fikihnya ya, fikihnya Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, yaitu bab anjuran pergi menuju sholat id atau pergi menjenguk orang sakit atau pergi haji atau pergi perang atau pergi mengantarkan jenazah dan yang semacamnya dari satu jalan dan pulangnya lewat jalan yang lain, supaya banyak tempat-tempat untuk ibadah. Jadi kalau kita pergi ke tempat-tempat kebaikan, diusahakan antara berangkat dan pulang jalannya berbeda, karena nanti jalan yang kita lewati adalah menjadi saksi, saksi di depan Allah kita pernah lewat di jalan itu, jadi saksi. Karena nanti bumi ini berbicara, bagaimana Allah berfirman di surat Az-Zalzalah, yauma idzin tuhaddithu akhbaraha fi anna rabbaka auhalaha. Tadi bumi ini ngomong, berbicara. Kita berbuat baik, dia bicara. Kita berbuat jahat, berbicara. Wahai Allah, dia dulu pernah lewat di tempat saya untuk kebaikan-kebaikan. Wahai Allah, dia dulu pernah berbuat kemaksiatan di bumi saya. Buminya berbicara. An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama idza kana yawmu 'idin khalafa at-tariq. Rawahu Muslim. Dari sahabat Jabir, semoga Allah meridainya, beliau berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila hari 'id beliau menyelisihi jalan, yaitu antara jalan ketika berangkat dan jalan ketika pulang. Jalannya diutarakan, diselisihkan, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Ini berlaku ketika kita berjalan kaki ataupun ketika kita naik kendaraan, sama saja. Kalau jalan kaki dihitung dari langkahnya, kalau naik kendaraan dihitung dari apanya? Ya mudah-mudahan dari rodanya ya. Yang jelas sama saja. Karena kita gak mungkin kalau kita jauh kemana, berapa kilo jalan kan gak mungkin. Kalau dekat mungkin. Jadi sama saja, tetap berangkat dan pulang berbeda. Syekh Salim bin Eid Al-Hilali mengatakan di antara fikih hadis ini, istihbabu mukhalafati tariq idza raja'a yaumal 'id lil imami wal makmum. Dianjurkan berselisih jalan apabila pulang pada hari 'id untuk imam dan makmum. Jadi sama, imam dan makmum hukumnya sama. Ketika pulang jalannya berselisih daripada jalan yang ketika berangkat. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula, at-tariqu tashhadu li sahibiha yaumal qiyamah. Jalan menjadi saksi atas orang yang melewatinya. Jadi jalan menjadi saksi atas orang yang melewatinya pada hari kiamat. Jadi benda-benda yang kita lihat mati ini enggak ada benda mati loh. Di hadapan Allah semua benda ini adalah benda yang hidup. Semua benda hidup bertasbih. wa in min kulli syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihah. Semuanya bertasbih, tapi kita enggak paham tasbihnya. Demikian pula baju ini berbicara. Kalau dipakai untuk maksiat, baju ini marah, maunya lepas, namanya enggak bisa lepas. Bagaimana Nabi Adam dengan Ibunda Hawa ketika melakukan kemaksiatan, yang terjadi apa? Bajunya lepas. Bajunya lepas, enggak mau. Bajunya lepas, dia telanjang. Jadi baju juga berbicara. Kalau dibuat maksiat, baju itu marah. Kalau dibuat taat, bajunya senang. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yakhruju min tariqis syajarah wa yadkhulu min tariqil mu'arras wa idza dakhala Makkah dakhala minat thaniyah al-'ulya wa yakhruju minat thaniyah as-sufla muttafaqun alaihi. Dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk melalui jalan Asy-Syajarah. Itu jalan di Mekah ya, dikenal dengan jalan Asy-Syajarah, atau di Madinah dikenal dengan jalan Asy-Syajarah apabila keluar, dan apabila masuk dari jalan yang dikenal dengan Al-Mu'arras. Demikian pula kalau masuk Mekah dari At-Taniyatul Ulya, dan kalau keluar dari Mekah dari At-Taniyatul Sufla, muttafaqun alaih. Itu hanya nama-nama jalan saja. Inti daripada hadis ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau lewat untuk ibadah antara berangkat dan pulang, jalannya berbeda. Dan ini menurut Syekh Salim berkaitan dengan haji. Jadi berangkat dan pulang ketika haji itu diusahakan jalannya berbeda. Jadi kita perlu usul ini kepada apa namanya pengelola Garuda ya. Jadi pesawatnya kalau berangkat dan pulang berbeda. Sekarang bagaimana kalau pesawat? Kan enggak lewat bumi kan? Yang jadi saksi siapa? Kan ini bumi yang berbicara, ini pesawat. Wis pokoknya ada saksinya wis, gitu aja ya. Kita enggak tahu bagaimana cara, pokoknya ada saksinya. Jadi kalau menurut ini berangkatnya dengan pulang berbeda. Jadi kalau berangkat pesawatnya lewat sana, pulangnya lewat sini. Sunnah ya, sunnah Rasulullah itu usul ini. Jamaah haji usul ke mana? Ke pihak Garuda ya. Atau boleh ditanyakan ulama dulu. Wallahu alam. Yang jelas pokoknya Rasulullah itu antara berangkat dan pulang berbeda-beda. Selanjutnya, bab istihbab taqdimil yamin fi kulli ma huwa min bab at-taqrim. Bab yang baru lagi. Bab anjuran mendahulukan yang kanan dalam segala hal yang termasuk kehormatan. Hal-hal yang mulia, yang terhormat, didahulukan kanan dulu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sebelum menjelaskan hadis-hadisnya, beliau jelaskan dulu yang dimaksud apa. Beliau merinci. Kata beliau, kal wudhu'i wal ghusli wat tayammumi, seperti ketika wudhu. Wudhu kanan baru kiri. Wudhu kanan baru kiri itu yang bisa terbayangkan ketika membasuh tangan dan kaki saja. Karena ada tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Dan itu para ulama mengatakan sunnah. Memulai sebagaimana yang Allah mulai. Seandainya enggak kanan dulu, kiri dulu, kanan, wudunya sah. Tapi yang afdal adalah kanan dulu kemudian kiri. Adapun kalau wajah tidak ada kanan, enggak ada kiri, wajah satu bagian. Dalam hal wudu ya, wajah adalah satu bagian. Demikian pula kepala dalam hal wudu satu bagian. Kemudian wal ghusli, demikian pula mandi. Mandi kanan dulu, nyiramnya kanan dulu, nyiram kanan baru nyiram kiri. Demikian pula kepala dalam hal mandi, ada kanan ada kiri, lain dengan wudu ya. Nyiram kanan, nyiram kiri. Demikian pula tayamum, kanan dulu kemudian kiri, itu bisa terbayangkan dalam hal tangan. Karena tayamum cuma wajah dan tangan. Walubsit taubi wan ni'ali wal khuffi wassarawil. Demikian pula memakai pakaian, pakai baju kanan dulu. Kemudian pakai sandal kanan dulu, memakai sepatu kanan dulu, dan memakai celana juga kanan dulu. Tarawih. Wa dukhulil masjid, demikian pula kalau masuk masjid kanan dulu. Wastiwak, demikian pula ketika kita bersiwak atau gosok gigi kanan dulu. Ini tampaknya masalah-masalah sepele, tapi para ulama yang mengetahui masalah ini sunnah, mereka berpegang dengan sunnah ini. Sampai ada kejadian menarik ya. Kejadian ini terjadi kepada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu taala. Syekh bin Bas kan buta orangnya, dan beliau ada penuntunnya, ada yang nuntun. Kalau beliau ngajar di masjid ada yang nuntun, pengen pulang ada yang nuntun. Waktu itu penuntunnya memberikan kepada beliau sandalnya kiri dulu. Beliau nyari yang kanan. Yang nuntunnya berarti yang kiri. Beliau cari yang kanan, ngotot beliau. Yang nuntunnya berarti yang kiri. Beliau tetap nyari yang kanan. Jadi kalau menurut kita kan supaya dengan pakai aja itu ya. Tapi beliau gak mau. Yang sunnah adalah kanan. Beliau kanan dulu. Apa sih beratnya? Yang dicari adalah yang kanan. Jadi pakai sandal ya, kanan dulu. Kemudian juga bersiwak. Gosok gigi dari kanan kemudian kiri. Wal iktihal, iktihal pakai celah, pakai sipak. Pakai celah ini sunnah. Disebutkan dalam riwayat-riwayat sahih Rasulullah SAW kalau mau tidur itu memakai celah, pakai sipak dulu. Yang kanan 3 kali, yang kiri 3 kali. Itu mau tidur Rasulullah pakai. Dan jenis celah yang dipakai, jenis sipak yang dipakai adalah jenis idmit. Entah di Indonesia ada apa enggak ya, idmit, jenis idmit. Idmit itu sangat bagus juga untuk mata, supaya mata pandangan semakin jelas dan untuk kesehatan mata. Idmit, namanya idmit. Di samping celah ini atau sifat ini untuk menghiasi mata, juga untuk mengobati mata. Kalau dari jenis idmit, jadi Rasul pakainya itu 3. Laki juga pakai sifat. Kalau di kita laki pakai celah katanya kayak banji. Oh enggak, boleh laki pakai celah. Tapi yang jelas jangan pakai celahnya wanita, berbeda-beda ya. Jangan nanti itu bawa apa namanya, bawa pensil untuk mata itu. Nah, itu wanita itu. Wa taqlimil adfar, demikian pula dalam menggunting atau memotong kuku. Memotong kuku dari kanan. Nah, memotong kuku dari mana ini? Dari jari kelingking atau dari telunjuk? Kalau tangannya tangan kanan dulu, jarinya yang mana? Bahkan ulama mengatakan dari kelingking dulu. Kelingking sampai kepada jari ibu. Seperti itu hanya aturan para ulama ya. Yang jelas kalau dari Rasulullah pokoknya tangannya tangan kanan dulu. Kemudian waqas syarib, demikian pula kalau hendak memotong kumis dari yang sebelah kanan dulu kemudian kiri. Wa nafil ibit, nafil ibit mencabut bulu di ketiak. Yang mana ini semua sunnah ya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong kuku, memotong kumis dan mencabut bulu ketiak, kemudian juga mencukur bulu kemaluan. Itu sunnah. Oleh Rasulullah kita diberi batas maksimal itu 40 hari. Bagaimana dalam riwayat sahabat Jarir, waqata lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi taqlimil adhafir wa nafil ibit wa halqil anaf wa qasti syarib ala an la natruka akthar min 40 yawman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan batas waktu. Ya, dalam hal supaya kita memberikan batas waktu untuk tidak memotong kumis, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan mencukur bulu kemaluan. Diberikan batas waktu sampai 40 hari. Jadi enggak boleh dibiarkan lebih daripada 40 hari. Dalam Islam, orang yang memelihara kuku itu enggak Islami. Jadi wanita ada memelihara kuku kan, dipelihara, dipanjangkan kukunya, dihias, itu enggak Islami. Itu cara berhias yang tidak Islami. Dalam Islam kuku itu dipotong. Dipotong. Bahkan batas maksimal kalau kita malas motong 40 hari harus dipotong. Bukan dipotong separuh, dipotong semuanya. Jangan 40 hari potong sedikit aja. Iya. Yang penting pokoknya 40 hari enggak motong, yang potong habis. Jadi bulu kemaluan juga, Islam adalah agama kebersihan. Bulu kemaluan bukan dipelihara, dipotong. Bahkan Rasulullah mengatakan halq, halqil 'anah. Halq itu dicukur pakai apa namanya? Pakai silet sehingga bersih. Kemudian kalau apa namanya? Kumis itu qas. Qas itu dipotong. Tapi ada juga riwayat ihfa, ihfa usyawarif. Ihfa dihabiskan. Mengenai kumis ada 2 ya, ada dipotong dan ada ihfa dihabiskan. Kemudian kalau bulu ketia itu kalau menurut lafadznya nafkul ibid, dicabut. Dicabut ya, mungkin sakit ini. Kalau memang sakit dicukur enggak apa-apa. Dicabut, wallahu alam. Karena biasanya orang itu kalau dicukur tambah lebat. Ya kan? Ini gak dicabut. Setelah dicabut kita merasa sakit, ya dicukur enggak apa-apa. Yang jelas pokoknya kebersihan. Jadi oleh Islam itu dimulai dari yang kanan dan diberikan batas waktu maksimal adalah 40 hari. Wa halqir ra's, demikian pula ketika mencukur rambut. Cukur rambut kanan dulu. Ini kalau kita ke tukang potong cukur rambut, kita bilang yang kanan dulu. Ini sunnah. Sunnah Rasulullah tadi sana sepele, tapi kita ittiba'us sunnah. Wassalamu minas salam. Demikian pula ketika kita salam selesai salat ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kanan dulu. Wal akli wasyurbi, demikian pula makan dan minum tangan kanan. Makan dan minum tangan kanan. Kadang kita makan tangan kanan, tangan kita kotor, minumnya tangan kiri. Enggak, tetap minumnya tangan kanan. Seandainya kita mungkin khawatir gelasnya kotor, dipegang tangan kiri boleh, tapi tetap disanjung dengan tangan kanan di bawah belakangnya. Di tangan kanan kita berada di bagian bawah daripada gelas itu, sehingga tetap kita minumnya dengan tangan kanan, cuma dibantu oleh tangan kiri, tetap dengan tangan kanan. Wal musafahah, demikian pula ketika kita salaman. Jadi kalau kita datang kepada orang majelis, itu salaman yang sunnah dimulai dari yang kanan dulu. Jadi sebelah kanan dulu salam sampai sebelah kiri. Wastilamil hajaril aswad, demikian pula ketika menyentuh atau mengusap hajar aswad. Itu kalau tawaf atau kita ingin menciumnya dari kanan dulu, arahnya dari sebelah kanan. Wal khuruj minal khala, demikian pula ketika keluar dari kamar mandi. Ketika keluar dari toilet, keluar kaki kanan dulu. Wal akhdi wal ata, memberi dan mengambil atau mengambil dan memberi. Jadi memberi tangan kanan, mengambil juga tangan kanan. Sopan, Islam ini sopan. Bahkan menurut kita pun tangan kiri itu enggak sopan. Kudu, ya. Wa ghairi dzalika mimma huwa fi ma'nahu, dan yang selain daripada itu yang semakna dengannya. Pokoknya yang baik-baik, yang mulia-mulia tangan kanan. Tapi sekarang ini ikhwan fillah rahimakumullah, banyak orang niru ke barat-baratan. Orang barat kan suka dengan tangan kiri kan, makan tangan kiri, ya, tangan kiri, nulis tangan kiri. Enggak. Pernah Rasulullah menegur anak. Kata Rasulullah, "Kul bi yaminik, makanlah dengan tangan kananmu." Dia sombong, dia bilang, "La astati, saya enggak bisa." Padahal kalau dia mau usaha, bisa. Kata Rasulullah, "La tata'ta, kamu tidak akan bisa betulan." Dan subhanallah, tangan dia memang enggak bisa dibuat makan lagi. Tangannya cacat. Karena dia menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kidal, kidal itu bisa enggak latihan kanan? Bisa, bisa. Kalau kita mau kembali kepada sunnah, latihan yang kanan bisa, enggak ada yang enggak bisa dengan izin Allah. Insyaallah bisa. Wa yustahabbu taqdimul yasar fi dhiddi dhalik, dan dianjurkan mendahulukan tangan yang kiri, mendahulukan yang kiri dalam masalah yang kebalikan dari hal itu. Masalah yang buruk-buruk, yang kotor-kotor, tangan kiri. Seperti apa? Bukan tangan saja ya, sebelah kiri pokoknya. Kalim tikhaf, kalim tikhati wal busaki anil yasar. Kita membuang ingus atau meludah, diusahakan ke sebelah kiri. Jadi buang ingus atau meludah ke sebelah kiri. Itu kalau enggak pakai tisu ya. Kalau pakai tisu ya ke tisunya. Ini kalau tanpa tisu kita meludah di sebelah kiri. Demikian pula buang ingus sebelah kiri. Wa dukhulil khala, ketika masuk kamar mandi atau toilet. Wal khuruj minal masjid, keluar dari masjid. Wa khal'il khuffi wan na'li was-sarawili wat-tau, demikian pula ketika melepas sepatu, melepas sandal, melepas celana dan melepas pakaian sebelah kiri dulu. Wal istinja wa fi'lil mustaqdarat wa asbahi dzalik, demikian pula istinja ya, bersuci atau cebok, dan melakukan hal-hal yang kotor-kotor dan yang semacamnya, maka dari kiri dulu. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aturan Islam. Islam ini agama yang lengkap. Ada enggak agama kayak gini? Ada enggak agama yang lain kayak gini, non muslim, Yahudi, Hindu atau yang lainnya, atau Nasrani? Ada dari Rasulullah langsung. Permasalahan yang sepele pun diatur dalam Islam. Makanya kalau ada orang mengatakan masalah akidah belum selesai, itu keliru besar, sudah beres. Masalah sepele itu sudah beres, apalagi masalah yang prinsip. Masalah yang prinsip. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman mengenai kanan dan kiri ini, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Ya. Surat Al-Haqqah ayat 19 dan ada kelanjutannya. Adapun orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia mengatakan, ini loh silakan baca kitabku. Ini ahli surga. Ahli surga diberikan kitabnya, catatan amalnya dengan tangan kanan. Ahli surga ini saking senengnya, dia kalau ketemu orang bilang, ini loh kitabku silakan kamu baca, ini loh catatanku silakan kamu baca. Jadi dia betapa senangnya ketika ketemu orang lewat, dia bilang, ini loh catatan amalku, kamu baca. Jadi ahli surga mengambil catatan amalnya dengan tangan kanan. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 8 dan 9, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Golongan kanan dan golongan kiri. Golongan kanan ahli surga, golongan kiri adalah ahli neraka. Yang baik-baik kanan, yang buruk-buruk kiri. Maksudnya itu segi pendalilannya adalah bahwa yang baik-baik itu kanan, yang buruk-buruk adalah kiri. Ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah, dalam hal memberikan nama, kita akan diajarkan memberikan nama yang baik. Nama-nama yang baik, namanya Nabi, namanya orang soleh, atau juga ngambil nama-nama dari Quran. Ada orang yang mungkin sekedar comot saja. Pokoknya Quran dibaca, ada kata-kata baik di Quran, dicomot, diambil untuk nama anaknya. Sehingga ada orang memberi nama anaknya itu Siti Mash'amah. Siti Mash'amah. Padahal apa Mash'amah itu? Mash'amah itu ahli neraka, golongan kiri. Karena mungkin dia menganggap Mash'amah ini ya, Mash'amah itu di Quran kan ada kan? Iya, Mash'amah. Ada lagi pokoknya bahasa Arab. Iya, pokoknya ada kata-kata bagus bahasa Arab, dicomot aja. Sampai ada orang memberikan namanya, memberikan anak, memberikan nama kepada anaknya itu Tuli. Namanya Tuli. Karena dia pernah dengar sebuah syair, Ilahi las Tuli firdausi ahla. Ilahi las Tuli firdausi ahla. Padahal kata-kata yang berbeda, Ilahi lastu li firdausi ahla. Wahai Tuhan, saya enggak pantas masuk surga firdaus. Ya mungkin enggak paham, pikir nyambung itu Ilahi lastu li. Ya, diambil tulilnya aja. Diberi nama anaknya namanya Tulil. Jadi kita beri nama hati-hati ya. Kemudian juga Maisarah. Maisarah nama orang laki atau perempuan? Kalau di kita Maisarah perempuan. Padahal kalau zaman Nabi dulu Maisarah itu nama orang laki-laki. Maisarah adalah pembantunya Khadijah yang menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdagang ke negeri Syam. Maisarah. Kalau terlanjur enggak apa-apa ya. Yang penting niatnya kan. Kemudian kalau orang terlanjur memberi nama yang buruk, maka diganti namanya. Itu sunnah Rasulullah SAW, diganti. Namanya diganti, nama buruk ya, diganti. Dan kalau dulu terlanjur diakekoi dengan nama itu, apakah perlu akeko lagi? Jadi mungkin dulu nama anaknya siapa? David Beckham. Mungkin ya, kan nama buruk kan itu? Nama buruk. Dia menyesal setelah dia tahu gak boleh nama buruk, apalagi nama orang apa, dia ganti. Padahal dulu sudah akeko. Akeko atas nama David Beckham. Allahumma hadi akeko tu David Beckham. Ya. Nah sekarang namanya diganti, diganti Muhammad misalnya. Apakah akekonya lagi? Menurut pendapat yang sahih, enggak perlu akekon lagi, karena Allah tahu Muhammad ini adalah mantan David Beckham dulu. Ya. Jadi enggak perlu akekon lagi. Kemudian selanjutnya, Imam Munawawi membawakan hadis Rasulullah SAW, wa an Aisyata radhiyallahu taala anha annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuhibbu at-tayammunu fi sya'nihi kullihi fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tanahulihi muttafaqun alaih. Dari Bunda Aisyah semoga Allah meridainya, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai memulai yang kanan dalam segala perkaranya, dalam bersuci, dalam bersisir, dan mengenakan alas kaki. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Ya. Jadi sama dengan yang tadi telah dibicarakan ya, bahwa dianjurkan memulai dari yang kanan dalam hal-hal yang baik-baik. Kemudian wa anha, dari Bunda Aisyah pula, annaha qalat, beliau berkata, kanat yadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yumna li tuhurihi wa ta'amihi wa kanatil yusra li khala'ihi wa ma kana min adha. Haditsun sahihun rawahu Abu Dawud wa ghairuhu bi isnadin sahih. Bahwasanya tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kanan untuk bersucinya dan makannya, dan bahwasanya tangan yang kiri untuk buang airnya dan yang kotor-kotor. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Jadi sama dengan tadi ya, yang baik-baik kanan, yang buruk-buruk kiri. Wa an ummi Athiyyah radhiyallahu taala anha, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala lahu an-nabi ghasli ibnatihi Zainab radhiyallahu taala anha, ibda bima yaminha wa mawadhi'il wudhu'i minha, muttafaqun alaih. Dari Ummu Athiyyah semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, kepada para wanita ketika mereka memandikan putri beliau Zainab. Jadi ketika itu Zainab meninggal dunia ya, dimandikan oleh para wanita. Rasulullah mengatakan kepada para wanita yang memandikannya, mulailah dari yang sebelah kirinya dan tempat-tempat wudhunya, muttafaqun alaih. Mulailah dari sebelah kanannya, mulailah dari sebelah kanannya dan tempat-tempat wudhu daripadanya, muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Jadi juga termasuk ketika memandikan jenazah, jadi nyiramnya yang kanan dulu, kemudian yang sunnah kan juga diwudhui dulu kan, disiram yang kanan dulu. Dan dari hadis ini kita juga bisa mengambil faedah bahwa ia tawalla ghuslul unta an-nisa, yang memandikan jenazah wanita adalah kaum wanita. Orang laki enggak boleh. Orang laki enggak boleh. Kecuali al-azwajan, suami istri. Suami istri enggak apa-apa, istri mandikan suaminya, suami mandikan istrinya enggak apa-apa. Selain itu enggak boleh. Hatta anak dengan orang tua pun enggak boleh. Karena enggak ada perkecualian kecuali suami istri. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Ibunda Aisyah, "Lau kuntu istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghasala an-nabiyyu ghaira nisa'ihi." Ini kata Ibunda Aisyah ya. Kata Ibunda Aisyah, ini setelah Rasulullah wafat, setelah Rasulullah wafat dikuburkan, kata Ibunda Aisyah, "Kalau sekiranya saya bisa membalik lagi ke semula, ya, maka tidak akan memandikan Nabi kecuali istrinya." Jadi kata Ibunda Aisyah, seandainya Rasulullah masih hidup seperti dulu, bisa diulang lagi sejarah, maka kami akan memandikan Rasulullah sendiri, kami para istri. Jadi mungkin Ibunda Aisyah waktu itu entah belum sampai beritanya atau bagaimana tentang bolehnya suami istri memandikan, atau Ibunda Aisyah merasa menyesal enggak bisa memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini kalau berbentuk penyesalan dalam arti menolak takdir, melawan takdir, tercela. Tapi kalau untuk kebaikan boleh. Kalau seandainya Nabi masih hidup ya, kami bisa memandikannya. Ini kan niat-niat baik, motivasi-motivasi boleh. Kalau penyesalan dalam arti menolak takdir, tidak rela dengan takdir, menyesali takdir, itu yang enggak boleh. Jikalau seandainya, sekiranya. Kemudian selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna wa idza naza'a falyabda bis syimal litakunil yumna awwalahuma tun'al wa akhirahuma tunza'." Muttafaqun alaih. Apabila seorang dari kamu memakai sandal, maka hendaklah dimulai dari yang kanan, dan apabila melepas dimulai dari yang kiri, sehingga yang kanan itu yang pertama kali memakai sandal dan yang terakhir kali dilepasnya. Jadi yang kanan yang paling lama, masuknya pertama, keluarnya terakhir. Sama dengan tadi faedahnya. Wa an Hafsah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi wa syarabihi wa thiyabihi wa yaj'alu yasarahu lima siwa dzalik, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhu. Dari Hafsah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjadikan tangan kanannya untuk makannya, minumnya dan berpakaiannya, dan menjadikan kirinya untuk yang selain hal itu. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi serta yang lainnya dengan sanad yang hasan. Ya, saya kira jelas ya, sama dengan tadi. Ini hanya riwayat-riwayat saja supaya kita lebih yakin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza labistum wa idza tawaddatum fabda'u bi aymanikum." Apabila kamu memakai pakaian dan apabila wudu, maka mulailah dengan yang sebelah kanan. Haditsun sahihun, hadis sahih. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi fi isnadin sahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Kemudian, wa an Anas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata minan, dari sahabat Anas semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Mina. Mina ya, dulu kan disebut dengan Muna. Mina boleh, Muna boleh. Tempat yang ada di Mekah itu tempat jamaah haji melempar jumrah dan mabi. Fa'atal jamrata faramaha, lalu Rasulullah mendatangi tempat jamrah pelemparan dan Rasulullah melempar di sana. Tsumma ata manzilahu fi Mina, kemudian Rasulullah telah selesai melempar. Ini berarti melempar pada hari Jumat. Yang dilempar cuma satu jumrah, yaitu jumrah Aqabah. Dilempar 7 butir sambil membaca bismillah Allahu akbar, 7 butir ya. Setelah selesai, lalu tanggal 10 hari Idul Adha, hari Nahar, cuma satu jumrahnya, jumrah Aqabah saja. Dilempar pada waktu pagi hari. Setelah itu Rasulullah ke tempatnya di Mina dan kurban. Jadi pada hari itu kurban. Amalan orang haji paling banyak tanggal 10. Itu ada melempar jumrah, nyukur rambut, kurban, tawaf ifadah dan sa'i haji. Paling banyak tanggal 10. Kemudian beliau kurban, setelah kurban beliau mencukur kepalanya, tsumma qala lil hallab, beliau berkata kepada pencukur, "Khud, cukur rambutku." Wa ashara ila janibil aiman, Rasulullah memberikan isyarat kepada yang sebelah kanannya ini cukur. Ya. Jadi kita kalau mau motong, kita beri apa namanya, kita beri isyarat tukang potongnya, ini loh potong. Lu kamu potong kok ngatur? Ya. Lebih lagi itu orangnya. Ya kita bilang, kamu kan saya bayar. Ya. Ini kalau gratis saya enggak boleh ngatur, ini kan bayar. Ya. Lah kanan dulu. Tsummal aisar, kemudian Rasulullah menunjuk yang sebelah kiri. Ini dulu loh, kanan dulu, kemudian yang kiri. Tsumma ja'ala yu'tihin nas, kemudian Rasulullah membagi-bagikan rambutnya ke orang lain. Rambutnya Rasulullah dibagikan ke orang-orang, muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Masih ada tambahan lagi. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lainnya, lamma ramal jamrata wa nahara nusukahu wa halla, tatkala Rasulullah telah melempar jumrah dan menyembelih hewannya, maka telah tahallul. Jadi tanggal 10 kan ada 5 amalan. Apabila kita telah menyelesaikan 2 amalan, maka berarti kita sudah tahallul awal. Semua larangan ketika ihram dibolehkan, kecuali hubungan suami istri saja yang tidak boleh. Sampai kita melakukan semuanya, baru kita tahallul tani semuanya. Dan amalan tanggal 10 itu enggak urut, enggak apa-apa. Semuanya boleh, enggak urut. Tapi urut-urutannya ngelempar, nyembelih, motong rambut, kemudian pakai pakaian biasa, tawaf ifadah dan sa'i. Setelah Rasulullah tahallul, nawalal hallab syaqqahul aiman fahalaqahu. Kemudian tukang cukur itu mencukur rambut beliau sebelah kanan, dihalak ya, dicukur habis gundul pakai silet. Itu yang afdol. Rasulullah mendoakan mereka 3 kali. Dipendekkan juga boleh, pendekkan merata seluruh kepala. Tapi yang afdol dicukur. Jadi kalau umrah atau haji jangan nanggung-nanggung, cukup habis uang. Sambil diniatkan juga buang kotoran-kotorannya, kotorannya kepala, pikiran-pikiran buruk, sumpek-sumpek, pusing-pusing dibuang semuanya. Sambil kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tsumma da'a Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu ta'anhu fa'athahu iyyahu. Ya, setelah dicukur yang sebelah kanan, Rasulullah manggil Abu Talha Al-Ansari, diberikan rambutnya kepada Abu Talha, rambut yang sebelah kanan. Tsumma nawalahu syaqqal aisar fa qala ihlik fa halaqahu fa adaba Talha. Kemudian Rasulullah berkata kepada tukang cukurnya, di sebelah kiri kamu cukur. Setelah kiri dicukur, Rasulullah mengambil rambutnya, diberikan Abu Talha rambutnya, dan Rasulullah mengatakan, iksim hubainanna, kamu bagi-bagi kepada orang-orang rambutnya. Jadi Rasulullah itu memang barokah ya. Di antara kandungan hadis ini, istihbabu ta'limil halaf min aina yabda fi halafatihi wa aina yantahi. Dianjurkan memberi pelajaran kepada tukang cukur dari mana mulai mencukur dan di mana mengakhirinya. Jadi enggak apa-apa kita dimasukkan tukang cukur yang sunnah adalah sebelah kanan dulu, kemudian terakhir adalah sebelah kiri dulu. Di antara kandungan hadis ini pula, man fasala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yajuzu tabarruku bihi. Segala yang keluar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau terpisah dari tubuh beliau boleh dijadikan untuk tabarruk, mencari berkah. Jadi Rasulullah seluruh tubuhnya itu adalah barokah. Termasuk yang lepas dari tubuh beliau seperti rambut atau bahkan keringat. Keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza khassun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Karena beliau adalah orang suci. Adapun selain Rasulullah enggak ada orang yang suci. Beliau nabi, para nabi orang suci. Bahkan disebutkan dalam riwayat para istri nabi itu nyimpan rambutnya. Termasuk Imam Ahmad itu sempat menyimpan rambutnya nabi. Kalau ada orang sakit, rambut nabi dikasih air. Lalu airnya diminumkan dan sembuh. Ini tidak ada khilaf ya di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Yang menyelisih di masalah ini adalah orang-orang khawarij. Gak mau seperti itu. Jadi bertabaruk dengan seluruh tubuh Rasulullah SAW boleh, bahkan dengan rambutnya beliau. Nah sekarang rambutnya beliau masih ada apa enggak? Wallahualam kita gak ada, gak tahu kita. Katanya masih ada di mana? Di museum, di Turki, di mana? Wallahualam. Wallahu'alam. Bahkan para istri nabi itu kalau Rasulullah berkeringat, para istrinya rebutan keringatnya nabi. Jadi musim panas banyak keringat ya. Ketika beliau tidur, para istri rebutan keringatnya, dicampur dengan parfum mereka supaya tambah wangi. Karena keringatnya Rasulullah gak seperti keringat kita. Kalau keringatnya Rasulullah baunya wangi, masya Allah. Kalau keringat kita juga masya Allah. Sama-sama masya Allahnya ya. Demikian pula kalau Rasulullah wudhu sampai-sampai para sahabat berebut-rebutan air wudhunya Rasulullah sampai hampir berkelahi sampai bekas air wudhunya Rasulullah dari sana. Bahkan bukan hanya air wudhu, air ludah. Ketika perjanjian Hudaibiyah kan ada utusan dari Mekah, kafir Quraisy melihat Rasulullah kalau wudhu rebutan, jangankan wudhu, ketika Rasulullah meludah para sahabat nampani ditadai. Jangan sampai ludahnya kena tanah. Lalu diusapkan oleh mereka di wajah, di tubuhnya. Akhirnya utusan dari kafir Quraisy ini heran. Saya sudah pernah ketemu Raja Persia, Raja Romawi, enggak ada yang kayak gini. Ini benar-benar luar biasa sahabatnya nabi kepada nabinya. Dan itu khusus Rasulullah ya. Sekali lagi khusus Rasulullah SAW saja. Ludah beliau enggak seperti ludah kita. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita ketemu hari Ahad depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.